Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita masih di pembahasan hadis Malik ibn Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Telah kita bahas beberapa perkara berkaitan dengan imamat shalah, jadi keterkaitan imam dan makmum dalam salat berjamaah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa 'alal imami tahsilu maqsudil imamati min al-jahri bit takbiri fil intiqalati wa tasmi' wa min al-jahri fil qira'ati al-jahriyah. Dan wajib atas imam untuk mewujudkan tujuan dari al-imamah, jadi tujuan dari keberadaan dia sebagai imam yang memimpin dalam sholat berjamaah, sehingga terlaksana sholat berjamaah sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Apa saja di antara hal yang menjadi tujuan yang dengannya terwujud pelaksanaan sholat berjamaah yang wajib bagi imam untuk memperhatikan dan melaksanakannya? Minal jahri bit takbir fil intiqalati wat tasmi', di antaranya berupa menjaharkan dan memperdengarkan takbir pada al intiqalat, yakni perpindahan dari satu rukun pada rukun yang lainnya dalam sholat tersebut. Ya, tentunya dalam hal ini termasuk di awal nih, dari sholatnya takbiratul ihram, agar takbir dia didengar oleh para makmum, ya, baik dalam sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Demikian juga tasmi', ini ucapan sami'allahu liman hamidah, ya, didengar oleh makmum. Ya, terlebih walhamdulillah di masa kita ada mukabbirus shaut, ya, untuk pengeras suara yang jika masjid luas atau jamaah demikian banyak, maka bisa dimanfaatkan pengeras suara ini sehingga tercapai maksud dari tujuan salat berjamaah, adanya keserasian antara gerakan imam dengan makmum, sehingga makmum betul-betul bisa mutaba'ah terhadap gerakan-gerakan imam. Dikarenakan jika takbir-takbir dari imam ini tidak terdengar oleh makmum, ya, maka akan terjadi fawdha, yakni kekacauan dalam gerakan-gerakan, ya, antara imam dengan makmum tersebut. Karena bisa jadi, misalnya ketika polisi sujud, ya, makmum tidak mendengar takbir dari imam, imam sudah berdiri lama, ya, mungkin makmum baru bangkit dari sujud mereka. Kemudian wa minal jahri fil qira'ah al-jahriyah. Demikian pula kewajiban bagi imam untuk menjaharkan, mengeraskan pada bacaannya dalam salat jahriyah. Ya, dalam salat jahriyah. Ya, seperti pada rokat pertama dan kedua dari sholat maghrib dan sholat isya, demikian pula pada sholat subuh, demikian pula pada sholat jumat, ya, demikian pula sholat id, ini sholat-sholat jahriyah. Maka kewajiban bagi imam untuk mengeraskan bacaannya yang didengar oleh para makmum. Kemudian di antara hal yang menjadi kewajiban bagi imam, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa 'alaihi mura'atul ma'mumin fit taqaddumi wat ta'akhuri wat takhfifi mal itmam. Demikian pula menjadi kewajiban bagi imam untuk memperhatikan keadaan para makmum, dalam yakni menyegerakan atau menunda ya pelaksanaan sholat dari waktu awal. Maka ini harus diperhatikan oleh imam melihat dari keadaan para makmum. Dan yang demikian dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk misalnya dalam hal pelaksanaan salat isya, ya, sebagaimana datang dari as-sunnah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berkaitan dengan salat isya dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "A'tama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil isya. Fa kharaja Umar fa qala as-salah ya Rasulullah. Raqada an-nisaa was-sibyan. Fa kharaja wa ra'suhu yaqtur. Yaqulu laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bi hadhihi as-salah hadhihi as-sa'ah." Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunda pelaksanaan salat isya hingga malam, yakni akhir dari sepertiga malam. Akhir dari sepertiga malam yang pertama. Kemudian Umar keluar, yakni untuk mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau radhiyallahu anhu berkata, "As-salah ya Rasulullah." Ya. Mohon ditegakkan salat wahai Rasulullah. Raqadan nisa wasibyan. Sungguh para wanita dan anak-anak sudah tidur. Ya, sebagian ulama menyatakan di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa di antara para wanita dan anak-anak ada yang ikut datang untuk berjamaah salat isya. Ya. Nah, pada kondisi ini sebagian mereka mungkin karena kelelahan aktivitas di siang hari sampai terkantuk-kantuk. Maka fa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan yakni menetes air dari rambut-rambut beliau. Yaqulu, dan beliau berkata, yakni bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bi hadhihi as-salah hadhihi as-sa'ah." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan terhadap umatku, atau dalam lafaz yang lain terhadap manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk melaksanakan salat isya ini pada waktu ini. Ini menunjukkan waktu utama dalam pelaksanaan salat isya adalah dengan yakni akhir dari sepertiga malam yang awal. Akhir dari sepertiga malam yang awal. Ini waktu utamanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini khawatir seandainya beliau perintahkan, yang bisa jadi dengan itu akan memberatkan umatnya, maka beliau memperhatikan sisi maslahat terkait dengan para makmum. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain terkait dengan salat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat isya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli az-zuhra bil hajira wal 'asra wasy-syamsu naqiyyah wal maghriba idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Idza ra'ahum ijtama'u 'ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhra. Al hadits. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma adalah ya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau melaksanakan salat zuhur dikala matahari ya, baru tergelincir ke arah barat. Ini pada kondisi masih panas di awal waktu dari salat zuhur. Kemudian beliau melaksanakan salat asar dalam keadaan matahari masih putih bersih. Yakni beliau melaksanakannya di awal waktu salat asar. Wal maghriba idza wajabat. Sedangkan salat maghrib beliau laksanakan ketika matahari betul-betul telah terbenam seluruhnya. Ini pun menunjukkan beliau melaksanakan di awal waktu maghrib, yakni setelah matahari terbenam. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Adapun salat isya, maka beliau melaksanakan terkadang demikian, terkadang demikiannya, terkadang di awal waktu, terkadang ditunda hingga waktu yang utama. Kata Jabir bin Abdullah, idza ra'ahu mujtama'u 'ajjala. Jika beliau melihat atau mengetahui bahwa para sahabatnya telah berkumpul, yakni di awal waktu, maka beliau menyegerakannya. Ya, beliau khawatir dan sampai mereka merasakan berat ya untuk menunggu sampai waktu utama. Maka beliau pun ketika melihat para sahabat sudah berkumpul, menyegerakan pelaksanaan salat isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Jika beliau melihat ya, para sahabat abta'u, yakni menunda ya, atau berlambat-lambat untuk mendatangi salat isya, yakni mereka berkeinginan untuk melaksanakannya di waktu utama, maka beliau pun menundanya. Taib, di sini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam memperhatikan sebagian perkara yang terkait dengan permasalahan makmum. Ini dalam masalah at-taqaddum wa ta'akhur. Sehingga dalam masalah ini ya penting untuk ditentukan, ditetapkan yang dengannya memudahkan bagi para jamaah di dalam terwujudnya sholat berjamaah. Ya misalnya berapa rentang antara adzan hingga ditegakkan sholat, yang ini akan membuat mudah ringan bagi para makmum untuk bisa menjalankannya. Sehingga jangan sampai terlalu cepat sehingga makmum kesulitan untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Tidak pula imam berlambat-lambat sehingga makmum kelelahan untuk menunggunya. Kemudian dikatakan oleh Imam Sa'di selanjutnya, wa takhfifi ma'al itmam. Juga perkara yang perlu untuk diperhatikan oleh imam, yakni dalam hal meringankan ya bagi makmum dalam pelaksanaan sholat tersebut, tetapi dengan catatan tetap ya terlaksana ya sholat secara sempurna sesuai dengan bimbingan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan salat berjamaah agar imam ya memperhatikan keadaan makmum, di antaranya melihat kondisi orang yang paling lemah. Kondisi orang yang paling lemah yang ikut dalam jamaahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, demikian juga Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari sahabat Utsman Ibn Abil As radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kepada Utsman Ibn Abil As, dan nasihat beliau ini berlaku untuk seluruh umatnya. Kata Utsman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman Ibn Abil As, anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim. Engkau adalah imam bagi mereka, bagi kaummu, maka iqtadi bi ad'afihim. Ikuti yang paling lemah dari mereka, dari para makmum. Ya. Maksudnya, perhatikan keadaan umum ini. Jika di sana ada orang yang paling lemah, walaupun hanya satu orang, ya, maka ini perlu untuk diperhatikan. Ya. Untuk diperhatikan. Sehingga dalam hal ini, ya, yang menjadi ibrah bukan mayoritas dari orang-orang yang bermakmum, tetapi yang paling lemahnya walaupun satu orang. Nah, kelemahan ini bisa beberapa faktor. Ya, misalnya yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatul, dalam kitab beliau Syarah Umdatul Ahkam. Ya. Bisa jadi karena faktor usia. Misalnya sudah sepuh, sudah tua. Atau bisa jadi ya, karena masih terlalu muda. Ya, dia sudah mumayyiz, sudah di atas 7 tahun atau 7 tahun ke atas. Namun untuk bisa melaksanakan sholat dengan berdiri lama, belum mampu. Ya, demikian juga bisa jadi karena faktor postur tubuh yang mungkin ada cacat. Ya. Mungkin saja seseorang memiliki cacat, nah, seperti itu. Sehingga ini perlu untuk diperhatikan. Jadi, sekali lagi, yang menjadi penilaian untuk seorang memanjang atau memendekkan bacaannya adalah kondisi orang yang paling lemah dalam jamaahnya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan faktor yang lain yang bisa jadi ya di sana di kalangan orang-orang yang berjamaah dengan beliau ya ada perkara yang menuntut untuk bisa segera selesai dari salatnya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat beliau, beliau menyatakan, "Inni la'adkhulu fi shalah wa ana uridu at-tatwilah." Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku ketika masuk memulai salat benar-benar berkeinginan untuk memanjangkan salatku. فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. Namun aku mendengar suara tangis الصبي, ini anak kecil, sehingga aku pun meringankan bacaanku, tidak memanjangkannya karena khawatir ibu dari si anak tersebut terfitnya ini ya, terganggu dengan tangis anaknya, kemudian hilang ya kekhusyuan di dalam sholatnya dikarenakan dipanjangkan. Oleh karena itu meskipun beliau di awal berniat untuk memanjangkan sholatnya, memanjangkan bacaannya, ketika ada faktor yang beliau ya menuntut beliau untuk meringankan bacaannya, ya, karena dalam rangka untuk memperhatikan kondisi makmum, maka beliau pun meringankan bacaannya. Demikian juga, ya, termasuk dalam hal ini, jika di kalangan makmum, orang-orang yang memiliki hajat kebutuhan, ya, meskipun kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hajat tersebut sifatnya hajat dunyawiyah, walaupun sifatnya hajat dunyawiyah. Oleh karenanya, dalam sebagian riwayat, ya, dalam as-sahih, dari sahabat Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat ini dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, kata Abu Mas'ud, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Sesungguhnya aku benar-benar yakni tertunda dari pelaksanaan salat subuh karena fulan. Karena fulan ini memanjangkan sholatnya ketika mengimami kami. Ya, sebagian pensyarah dari hadis ini menyebutkan bahwa yakni imamnya ini biasa memanjangkan sholat, ya. Kemudian lelaki ini, ya, menunggu karena beratnya untuk sholat dalam keadaan sepanjang itu, menunggu diperkirakan, ya, sudah yakni dia tidak merasakan berat, namun ternyata pada kejadian tersebut salat sudah selesai, jadi memanjang agak dipendekkan begitu sampai akhirnya tertinggal. Kemudian kata Abu Mas'ud, qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatihi qattu ashadda mimma ghadiba yawma'in. Maka aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dalam wejangan beliau sama sekali, ya, seperti marahnya ketika itu. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari dari agama ini. Jadi teguran yang sangat keras. Nabi SAW menyebut, ya, orang-orang ini sebagai munaffirin. Fa'ayyukum amman nas falyujiz. Maka siapa saja di antara kalian mengimami manusia, falyujiz, hendaklah dia menyederhanakan salatnya. Fa inna min waraihi al-kabira was-saghira wa dzal hajah. Karena sesungguhnya di belakang dia ada orang-orang yang sudah tua, ada anak-anak yang masih kecil, dan ada orang-orang yang memiliki kebutuhan. Mungkin sebagian mereka adalah para petani yang butuh berpagi-pagi untuk mendatangi sawah atau kebunnya. Ya. Sehingga dalam hal ini, Nabi SAW memberikan bimbingan demikian untuk imam memperhatikan keadaan para makmum. Dan Al-Imam As-Sa'di pada kitab ini mengatakan ma'al itmam. Yani, ya, diringankan tetapi tetap sempurna. Diringankan tapi tetap sempurna. Oleh karenanya, kita lihat contoh dalam hal ini Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan kepada kita tentang bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma sallaitu wara'a imamin qatt. Akhaffa salatin wa la atamma salatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, "Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun sama sekali yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna salatnya." Ringan, sempurna, ya, dibandingkan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika termasuk dalam ini bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat berjamaah, ketika salat subuh keumumannya beliau membaca dari Tiwal Al-Mufassal, ya, dari surat Qaf, ya, sampai ke surat An-Naba. Jadi dari surat-surat tersebut beliau pilih, ya, dari surat Qaf sampai surat An-Naba ini Tiwal Al-Mufassal. Adapun pada salat Isya, ya, beliau kebiasaannya adalah mengambil surat-surat dari Wasat Al-Mufassal, yaitu dari surat An-Naba, Amma Yatas'alun, hingga surat Ad-Duha. Adapun pada salat Maghrib, maka keumuman beliau mengimami dengan membaca surat-surat dari surat Qisar Al-Mufassal, yaitu dari surat Ad-Duha hingga surat An-Nas. Ini keumumannya. Meskipun terkadang, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, memanjangkan pada sebagian dari salat-salat tersebut. Tetapi itu hitungannya sangat jarang. Seperti pernah beliau salat Maghrib membaca surat At-Tur. Demikian pula sebaliknya pada momen yang panjang beliau pernah, ya, membaca dalam salat subuh dengan surat yang pendek, surat Az-Zalzalah. Dan beliau mengulang surat tersebut di rakaat keduanya. Jadi ini menunjukkan, ya, bagaimana keumuman salat-salat beliau, dan terkadang pada momen tertentu beliau berubah dari apa yang menjadi kebiasaannya. Tentu sama ini sekali lagi dalam rangka untuk kemaslahatan salat tersebut. Kemudian yang menjadi catatan di sini sekali lagi bahwa kembalinya, ya, dalam mengukur panjang atau pendek sesuai dengan apa yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun pada momen yang di situ seseorang salat sendirian, maka dia, ya, bisa memperpanjang salatnya sesuai dengan kemauan dia karena tidak terkait dengan orang lain. Ya, karena tidak terkait dengan orang lain, terkecuali pada, ya, salat-salat tertentu yang memang di sana ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memendekkannya, seperti salat qabliyah subuh. Ya, salat qabliyah subuh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat tersebut, ya, membaca pada rakaat yang pertama surah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat kedua surah Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Maka ini yang sunnah pada salat tersebut. Ya, tidak memanjangkannya. Demikian. Jadi kembali kepada apa yang datang dari sunnah di dalam hal, ya, memperhatikan bacaan-bacaan di dalam salat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan masuk pada masalah yang ketiga yang disebutkan pada hadis ini, yang disebutkan dalam hadis di awalnya, yakni dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.